Tadi sudah kita sampaikan aqsamul miyah salah satu, pembagian air itu ada tiga, tahur, tahur, kemudian tahir, kemudian sekarang yang ketiga najisun. Wa huwa alladhi khalatathu najasatun fa ghayyarat ahada awsafihi. Air najis adalah air yang tercampuri oleh najis. Fa ghayyarat ahada awsafihi, lalu merubah salah satu dari sifat-sifatnya. Ya. Nah, ini kalau najis, dia asalnya air yang suci dan mensucikan. Cuman dia kemasukan najis dan lalu najis ini merubah salah satu dari sifat air. Ya, sifat air tadi kan warnanya, kemudian baunya, kemudian rasanya. Nah, ini salah satu ini dirubah oleh najis. Maka air tersebut menjadi air najis. Kemudian selanjutnya, sanian, bab yang kedua, babul aniya. Bab al-aniya, bab bejana-bejana. Wa fihi khamsatu dhawabit. Dalam bab ini ada lima ketentuan. Ya, jadi bab bejana-bejana itu wadah, itu ada lima ketentuan. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, yubahu isti'malu kullil aniyati illa adh-dhahab wal fiddhah. Diperbolehkan memanfaatkan semua bejana kecuali yang terbuat dari emas dan perak. Nah, ini ketentuan pertama. Diperbolehkan menggunakan semua bejana kecuali yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau mengatakan, لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في سحا في سحافهما في سحافها ولا تأكل في في صحائفها فإنما هي لهم في الدنيا. Janganlah kalian minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kalian makan menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak itu. Fa innama hiya lahum fid dunya, karena bejana tersebut adalah untuk mereka di dunia, ini orang kafir, ya. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian di akhirat, ya, ini orang muslim, tatkala nanti di akhir, yakni di surga, akan mendapatkan nikmat dengan minum menggunakan bejana dari emas ataupun dari perak. Ya. Kemudian yang kedua, zabit yang kedua, aniyatul kuffari tahiratun ma lam yu'lam annahum yastakhdimunaha fi najasatin. Ya. Bejana orang-orang kafir ini suci. Bejana orang-orang kafir ini suci. Ini wadah yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu suci. Ya. Ma lam yu'lam annahum yastakhdimunaha fi najasatin. Ya. Selama tidak diketahui mereka menggunakan bejana tersebut fi najasatin, untuk mewadahi sesuatu yang najis. Ya. Jadi kalau ditanya piring-piring orang kafir, panci orang kafir, contohnya kita punya tetangga. Tetangga kita orang non-muslim. Piring mereka itu suci apa tidak? Jawabannya suci. Selama apa? Jawabannya apa? Suci selama tidak diketahui bahwa mereka menggunakan itu untuk hal yang najis. Ya. Selama sepengetahuan kita mereka tidak menggunakan untuk makan, untuk masak daging babi atau untuk masak daging anjing, nah, berarti dia suci. Ya. Nah, terkait dengan masalah ini dijelaskan oleh pensyarah. Saya di sini mengatakan terkait dengan bejana ada tiga keadaan. Pertama, idza alimta annahum yastakhdimuna an-najasat fi aniyatihim fala yajuzu laka an tasta'mila aniyatahum. Kalau engkau mengetahui bahwa mereka menggunakan benda aniyah tersebut atau bejana-bejana itu untuk hal-hal yang najis, ya, fala yajuzu laka an tasta'mila aniyatahum, tidak boleh bagi engkau untuk menggunakan bejana mereka. Ya, jadi kalau kita mengetahui mereka menggunakan hal-hal yang najis di bejana itu, atau menggunakan bejana itu hal-hal yang najis, maka tidak boleh kita mempergunakan bejana mereka. Ya. Yang kedua. Kalau dari sisi dalil, Nabi SAW ketika ditanya tentang apa itu namanya, orang yang tinggal di negeri Ahlul Kitab, inna bi ardi qaumin ahli kitab afana'kulu fi aniyatim, kami tinggal di negeri Ahlul Kitab, apakah kami boleh makan menggunakan bejana mereka? Nabi mengatakan la ta'kulu fiha, jangan makan pakai itu, pakai bejana mereka. Illa alla tajidu ghayraha, kecuali kalau kalian tidak mendapati yang lain. Faksiluha wa kulu fiha, ya, cucilah lalu silakan makan pakai itu. Tapi di sini saya mengatakan idza alimna anna mustakhdimuna najasat, itu tadi Nabi SAW mengatakan jangan, ya, jangan kalian makan di situ kecuali enggak dapat yang lainnya, maka cucilah. Ya. Ini idza, ya, alimna anna mustakhdimuna an-najasat. Ma alladhi ja'alna nuqayyid hadzal amr? Ya, tadi kan dikatakan kalau kok itu pakai ada yang najis maka enggak boleh. Ya, kalau ada najisnya maka tidak diperbolehkan. Nah, tapi kan Nabi mengatakan jangan, kecuali enggak dapat yang lain silakan cuci baru makan. Kan dalilnya gitu. Tapi kenapa kok kita mengatakan kalau itu ada najisnya tidak boleh? Ya. Karena di sana ada riwayat yang lainnya dikatakan kami berada di bumi atau negeri Ahlul Kitab, wa annahum yashrabunal khamar. Riwayatnya sama dari Abu Tsalabah. Mereka itu minum khamar, wa yakulunal khinzir, mereka makan daging babi. Afana kulu fi aniyatim, bolehkah kami makan menggunakan bejana mereka? Ya. Jadi itu riwayat tadi sifatnya global. Kami berada di negeri Ahlul Kitab, boleh makan enggak pakai bejana itu? Nabi mengatakan enggak, kecuali kalau kalian enggak dapat yang lain, cuci dulu baru makan. Nah, tapi tadi kan saya mengatakan apa? Kalau pakai najis enggak boleh. Kalau dipakai untuk najis tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kenapa? Karena dalam riwayat tadi ada riwayat yang lain mengatakan kami itu orang Ahlul Kitab biasa minum khamr. Ahlul Kitab biasa makan daging babi. Boleh enggak? Nabi mengatakan, baru gitu. Jadi dua riwayat ini digabungkan berarti ketika Nabi SAW mengatakan jangan, kecuali kalian tidak ada yang lain, kalian cuci dulu, itu pada kasus ketika ada najis. Maka Syekh di sini mengatakan bahwa kalau misalkan kok ada najisnya dia gunakan untuk najis, maka boleh dimanfaatkan kalau butuh, kalau darurat, ya, itu pun harus dicuci dulu. Ya. Keadaan yang kedua, idza alimna annam la yastakhdimuna an-najasah jaza istikhdamu aniyatin bila ghuslin. Kalau kita mengetahui bahwasanya mereka tidak menggunakan untuk yang najis, maka boleh menggunakan tanpa dicuci dulu. Ya, jadi kalau kita tahu itu tidak digunakan untuk hal yang najis, maka silakan dimanfaatkan tanpa dicuci dulu. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diundang menghadiri jamuan wanita Yahudi, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan kambing pada jamuan tersebut pada bejana atau wadah milik orang Yahudi, orang kafir, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan orang Yahudi tersebut untuk mencuci terlebih dahulu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kalau itu tidak dipakai untuk hal yang najis. Keadaan yang ketiga, jemaah sekalian. Keadaan yang ketiga, terdapat keraguan. Ya, terdapat keraguan. Afi qalbika syaqqun annam yastakhdimuna najasat falam tatabayyan. Ragu mereka itu kan namanya orang kafir, kadang makannya daging anjing, daging babi. Nah, tapi tidak jelas. Tidak jelas bagi kita kalau mereka memang menggunakan itu. Ya. Atau misalkan apalagi zaman sekarang, bejana itu banyak. Ya, orang-orang kafir yang ada di tangga kita itu dia punya wadah banyak itu, piringnya banyak. Ya. Kita tahu bahwa mereka itu makan babi, makan anjing, tapi kita tidak tahu apakah bejana yang kita pinjam itu dipakai untuk itu. Maka di sini dikatakan syakka fi qalbika syakun, dalam hatimu ada keraguan, anu mustakhdimuna najasat, mereka menggunakan untuk hal yang najis, falam tatabayyan, tapi kau tidak begitu jelas. Ya, yakni tidak begitu jelas bagi kita kalau memang bejana itu dimanfaatkan untuk hal yang najis. Tapi ada kecurigaan kita. Ya, lamun wingi entas apa baru masak babi kok. Jangan-jangan ini juga dipakai untuk itu. Maka kata Syekh, keadaan ini kita berhati-hati. Fahuna yustahabbu laka an tahtata li dinika wa taksil aniyatahum qabla an tastamilaha. Nah, dalam keadaan seperti ini disunnahkan untuk mencucinya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kita yakin tetangga kita itu enggak pernah makan babi, enggak pernah, walaupun dia non muslim, walaupun dia orang Kristen. Ya. Nah, kalau kita sudah yakin seperti itu, udah, makan aja tanpa dicuci. Kalau kita yakin itu dipakai untuk itu, maka boleh memanfaatkan saat darurat itu pun dicuci terlebih dahulu. Ya. Kalau ada keraguan-raguan, mungkin dia menggunakan ini untuk itu, maka disunahkan bagi kita untuk mencucinya. Baik, selanjutnya. Az-zabitu salis. Ketentuan yang ketiga, masih dalam bab yang kedua. عظم الميتة وقرنها وزفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر. Kata Syekh, عظم الميتة, tulang bangkai, وقرنها, demikian pula apa itu yang di sini itu namanya tanduk, tanduknya, wazufruha, dan kukunya, wahafiruha, hafir sama maknanya dengan kuku, wasya'ruha, kemudian rambutnya, wasufuha, kemudian bulunya, warisuha, ya kemudian sama ya, bulunya, tahirun, suci. Jadi tulang, kemudian tanduk, kemudian kuku, kemudian rambut, ya bulu, ini suci. Ya, tulangnya bangkai. Nah, bangkai itu apa? Bangkai itu adalah binatang yang tidak bisa dimakan lalu mati. Dengan cara apapun dia mati, namanya bangkai. Ya, dengan cara apapun dia mati, maka namanya bangkai. Atau binatang yang bisa dimakan tapi dia mati bukan dengan penyembelihan yang syar'i. Ya. Binatang yang bisa dimakan tapi dia mati bukan dengan penyembelihan yang syar'i. Seperti tiba-tiba mati. Ya, atau misalkan mati terlindas, tidak jadi, namanya bangkai. Ya, itu namanya bangkai. Nah, terkait dengan bangkai ini tulangnya, kemudian tanduknya, kemudian bulunya, kemudian kukunya, ini suci walaupun dia bangkai. Ya. Nah, sehingga kalau begitu ini bisa dipakai sebagai ania, sebagai bejana. Karena di sini disebutkan oleh Syekh dalam pembahasan al-ania. Ya. Makanya dalam syarahnya disebutkan ini bisa digunakan untuk membuat bejana. Ya, contohnya misalkan tanduk gajah, ada gajah mati. Ya. Tanduk gajah itu kan bolong itu. Ya. Nah, maka ini boleh dipakai untuk wadah air. Ya. Baik, nah, sebelumnya kenapa sih kok para ulama selalu menyebutkan bab thaharah sebelum sholat dalam pembahasan fikih ibadah? Karena yang pertama kali dalam pembahasan fikih ibadah adalah sholat, dan sholat itu enggak sah kecuali dengan thaharah. Maka dibahaslah perkara yang terkait dengan thaharah. Nah, kenapa dalam toharoh yang disebut pertama adalah air? Karena toharoh itu komponen pembentuk, komponen yang alat pensuci yang pertama kali dan paling utama adalah air. Maka dibahas putar air. Kenapa dibahas tentang bejana? Wadah. Karena air itu yang dipakai untuk berwudu pasti pakai apa? Wadah. Apalagi di Timur Tengah tidak ada, nggak ada air, nggak ada mata air gitu kan? Ya, jadi nggak ada orang wudu pakai panturan itu, nggak ada. Ya, kalau di Timur Tengah namanya nampung air pasti ada penampungannya. Nah, itu namanya ania, wadah. Makanya dalam pembahasan fikih dibahas pembahasan al-ania. Dan jemaah sekalian, terkait dengan bangkai, itu saya di sini menyebutkan ada tiga bagian. Pertama, tiga bagian terkait dengan bangkai. Satu bagian yang tidak terpisahkan dengan darah. Bagian yang tidak terpisahkan dengan darah. Apa itu dagingnya? Ya. Jadi kenapa sih bangkai itu kok dia najis? Kenapa? Apa dasarnya bangkai itu najis? Kalau dari ayat ada yang mengatakan audaman masfuhan, atau darah yang mengalir, ya, darah yang memuncrat, itu najis. Makanya hampir ada kesepakatan ulama, darah yang muncrat itu najis kalau dia banyak. Ya. Jadi ketika kita menyembelih binatang kemudian darahnya muncrat, itu najis. Iya kan? Baik. Nah, ketika tadi disebutkan bangkai itu semua binatang yang tidak bisa dimakan, kemudian dia mati bangkai. Ya. Atau binatang yang bisa dimakan mati tanpa disembelih. Alasannya kata para ulama, karena tatkala bangkai itu tidak disembelih, maka berarti darahnya itu apa? Tertahan pada dagingnya. Karena tatkala disembelih darahnya muncrat, itu darah yang apa? Yang najis. Kalau yang disembelih darahnya yang muncrat sudah selesai, najisnya sudah keluar. Ketika dia itu tidak disembelih, maka darahnya tertahan di dalam tubuhnya. Ini yang menyebabkan dia najis. Ilahnya katanya seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan bangkai itu ada tiga komponen dalam tubuhnya. Satu, bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan darah, yakni dagingnya. Ya. Maka dagingnya ini najis, daging bangkai. Yang kedua, laisa fi dam au laisa fi nafsun sa'ila. Ya. Tidak ada darahnya. Sesuatu yang tidak ada darahnya. Seperti tulang. Tulang ada darahnya? Tidak ada darahnya. Rambut ada darahnya? Tidak ada darahnya. Kemudian kuku ada darahnya? Tidak ada darahnya. Atau memang binatang yang tidak memiliki darah mengalir, sehingga seandainya disembelih pun juga tidak muncrat. Contohnya apa? Cicak. Contohnya apa? Belalang. Ya. Contohnya itu tidak ada darah mengalir, termasuk ikan. Ikan ada darah mengalir apa tidak? Tidak ada. Jadi binatang yang tidak ada darah mengalir, kalau dia jadi bangkai, itu tidak najis. Makanya bangkai cicak tidak najis. Ya, bangkai belalang tidak najis. Kenapa? Karena tidak ada darah yang mengalir. Jadi tidak ada darahnya atau tidak ada darah yang mengalir, tidak najis. Yang ketiga, bagian yang bersentuhan dengan darah tapi masih bisa dibersihkan. Ya. Apa itu al-jildu? Kulit. Ya, kulit. Nah, maka jamaah sekalian, berikutnya saya di sini mengatakan adz-dzabitur rabi, ketentuan yang keempat dalam pembahasan bejana. Jami'u juludil maitati tadhuru bittibagi illa al-kalba wal khinzir. Ya. Semua kulit bangkai dia akan menjadi suci dengan cara disamak kecuali anjing dan babi. Ya. Kenapa alasannya? Karena kulitnya yang tadi bersentuhan dengan darah masih bisa untuk dihilangkan darah tersebut. Disamak itu artinya dikeringkan, dibersihkan dengan semacam dengan beberapa peralatan atau alat atau bahan seperti garam misalkan, dan dibersihkan sama. Ya. Jadi di sini saya membuat suatu ketentuan. Ya. Semua kulit bangkai ketika disamak maka suci kecuali anjing dan kulit anjing dan kulit babi. Kenapa kata para ulama? Karena najisnya najis li'ainihi atau li'ainihima. Karena memang babi dan anjing itu betul-betul najis apapun itu. Sehingga gak bisa dibersihkan, wong najis ain kok. Ya, nanti akan ada pembahasan ya seputar najis insyaallah. Baik. Nah, walaupun di sini ada khilaf di kalangan ulama ketika kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh, ya. Ada yang mengatakan pokoknya daging, pokoknya kulit bangkai sama sekali enggak bisa untuk disucikan. Yang ikut kajian Umdatul Fiqh pasti masih ingat ini. Imam Al-Qudamah. Kemudian ada yang mengatakan pendapat seperti Syekh Wahid ini. Ya. Ada yang mengatakan kalau dagingnya bisa dimakan, maka baru ketika disamak jadi suci. Kalau dagingnya enggak bisa dimakan berarti tidak. Artinya seandainya dia disembelih dengan cara yang syar'i, dagingnya bisa dimakan apa enggak? Kalau bisa, maka kulitnya pun seandainya dia jadi bangkai, ya, karena tidak disembelih kulitnya bisa dimanfaatkan. Ini pendapat dari Syekh Shalal Fauzan. Ala kulli hal, kalau saya pribadi lebih cenderung kepada Syekh Shalal Fauzan yang pernah kita sampaikan dalam pembahasan kitab Umdatul Fiqh. Baik, selanjutnya. Tapi kalau di sini semua kulit bangkai ketika disamak jadi suci. Artinya bisa dipakai untuk bejana. Ya, karena ini dibahas dalam bab bejana. Kecuali kulit bangkai anjing dan babi. Baik. Al-Zabitul Khamis, ketentuan yang kelima. InsyaAllah nanti kita akan sampai bab Qadha'ul Hajat. InsyaAllah. Ketentuan yang kelima. Yusannu taghdiyatul aniya. Wa ika'u al-asqiya. Wa iglaqul abwabi wa zik. Bismillahi alaiha inda naum. Ya, ketentuan yang kelima terkait dengan masalah wadah atau bejana. Disunnahkan untuk menutup al-aniyah, bejana-bejana, wa ika wal asqiya. Al-asqiya itu wadah minuman yang bagian atasnya bisa ditutup. Kalau jenengan lihat mungkin para musafir jadi di zaman dahulu itu kan ada bawa sesuatu kemudian ditali bagian atasnya. Nah, itu al-asqiya, tempat minum. Dari kata saqi. Ya, suqya. Jadi, tempat minum. Nah, disunahkan untuk menutup bejana, wadah, atau mengait, ya, oleh bahasa Jawa ini, neleni, tempat minum. Demikian, wa iglaqul abwab, dan menutup pintu-pintu, dan menyebut nama Allah Azza wa Jalla ketika mau tidur. Jadi ketika mau tidur disunahkan untuk nutup pintu, ya, disunahkan untuk disunahkan untuk menutup semua wadah-wadah yang ada airnya. Ya, disebutkan oleh Syekh di sini dalam syarah beliau. Ya, disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan ghattul ina, tutuplah bejana. Wa auqi'u as-siqa, dan tutuplah wadah air. Fa inna fis sanati, karena dalam satu tahun itu lailatun, ada satu malam, yanzilu fiha wabaun, yang turun pada malam tersebut satu waba. La yamurru bi'ina'in laysa 'alayhi ghita' aw siqa' laysa 'alayhi wika illa nazala fihi min dhalikal waba'. Tidaklah melewati satu bejana yang tidak ditutupi atau wadah air yang tidak diikat bagian atasnya kecuali dia akan turun di situ wabahnya. Dan kita tidak tahu satu tahun itu yang kapan itu kan. Ya, jadi nepas orang ngepasi ku yo enak. Nepas ngepas itu lho, yang ternyata sebabnya adalah bejana kita tidak. Nah, ini kalau mau kedokteran juga kadang enggak nyandal, tapi ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya. Bab qada al-hajat. Qada al-hajat artinya buang hajat ya. Yaqulu syekhuna hafizahullah taala al-babu salis qada al-hajat wa fihi thalathatu dhawabit. Dalam pembahasan qadul hajat ini ada salah satu dhawabit, tiga ketentuan. Ya, jadi kalau pembahasan aniyah ada lima, kalau pembahasan qadul hajat ada tiga ketentuan. Adh-dhabitul awwalu, ketentuan pertama, ma yahrumu sittatun. Yang diharamkan saat qadul hajat ada enam. Nah ini. Maka asiknya belajar kitab ini jemaah. Nanti kalau panjenengan misalkan ada yang pengen bahasa Indonesianya, mungkin tak arahkan belinya di mana, ya, biar bisa nyimak. Ada enam. Yang dhabit yang pertama, ketentuan yang pertama, apa yang diharamkan? Di sini saya mengatakan ada enam. Yang pertama, istiqbalul kiblati wastidbaruha bila ha'ilin. Ya. Menghadap kiblat atau membelakanginya bila ha'ilin tanpa penghalang. Ya. Jadi saat buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi tanpa penghalang. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la tastakbiru idza ataitumul ghaid fala tastaqbilu kiblata wala tastadbiruha. Kalau kalian mendatangi ghaid, ini buang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat. Ya. Tapi di sini saya mengatakan bila ha'ilin, tanpa penghalang. Artinya saya globalkan saja biar tidak terlalu malam waktunya untuk menyelesaikan bab ini. Jadi ketika di dalam bangunan, ya, ketika di luar bangunan, maka ini diharamkan. Menghadap atau membelakangi, diharamkan. Kalau di dalam bangunan atau di luar bangunan tapi ada penghalang, maka ini tidak haram. Maka dalam penjelasan Syekh di sini, seandainya penghalang itu walaupun tombak, ya, walaupun tombak, seperti beliau mengatakan, seperti misalkan Syekh, Nabi SAW, beliau sering membawa anazah. Anazah itu tongkat kecil yang runcing bagian bawahnya. Nah, ini misalnya ditancapkan, kemudian dia bawa ke sutra itu atau penghalang itu, maka tidak haram. Ya, mohon maaf, misalkan dia buang aja di balik, di dekat pohon menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tidak apa-apa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat. Ya. Disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat dalam keadaan mustadbira al-qiblah, membelakangi kiblat. Nabi membelakangi kiblat. Tapi itu posisi Nabi di dalam rumah. Ya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah mempraktekkan seperti itu, lalu ditegur, bukankah ini yang dilarang? Ya, bukankah ini yang dilarang? Ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan nuhina an dzalik fil fadha. Kita dilarang untuk seperti itu di tempat yang terbuka. Ama idza kana bainaka wa bainal qiblah syai' yasturuka fala ba'sa. Tapi kalau antara engkau dengan kiblat ada sesuatu, maka tidak apa-apa. Ada sesuatu yang menutupimu, maka tidak apa-apa. Baik, kemudian selanjutnya yang diharamkan yang kedua adalah fi qari'ati at-tariq wa dhil wa mawaridin nas. Di tengah jalan, di tempat berteduh dan di tempat yang biasa didatangi oleh orang. Ya, di tengah jalan. Ya, di tengah jalan. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Oleh zaman dahulu orang jalan kaki gitu. Baik jalan kaki, di tengah-tengah itu buang hajat tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, di tempat berteduh itu juga tidak diperbolehkan. Ya, misalkan di sawah, ya. Di sawah kadang ada tempat berteduh kan? Ya, itu mana buang hajat di situ, ganggu. Atau mawari dinas, tempat yang biasa didatangi oleh orang. Ya, kalau zaman dahulu yang sering didatangi oleh orang, misalkan mata air, ya. Kemudian dia buang hajat di tempat tersebut. Orang-orang biasa mengunjungi tempat itu. Wah, ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, wasatul kubur. Wasatul kubur itu di tengah kuburan. Ya, wasatul kubur itu di tengah kuburan. Baik. Nah, di tengah kuburan ataupun di samping kuburan itu tetap tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana diterangkan di syarahnya ini. Saya mengatakan ay bainal qubur aw bijiwari qabrin. Jadi di tengah-tengah kuburan. Ya, ini di antara kuburan-kuburan atau di sisi kuburan. Ya, di tengahnya kuburan oke, di antara dua kuburan oke, di sisi kuburan juga oke, oke terlarangnya maksudnya. Ya. Baik, selanjutnya fil ma'ir raqid, di air yang tidak mengalir. Wah, ini juga enggak boleh buang aja di air yang tidak mengalir. Ya, yang tidak mengalir enggak boleh. Kemudian yang kelima fil masjid. Ya, di masjid. Ya. Kemudian yang keenam al istinja'u bi rausin au azmin au tu'amin. Ya. Yang diharamkan yang keenam terkait dengan qadaul hajat adalah berbersih dengan menggunakan kotoran binatang atau azmin yakni tulang atau menggunakan makanan. Nah, ini di sini ada faedah yang sangat bagus dari Syekh. Beliau mengatakan di sini ya, kotoran binatang itu ada kotoran yang suci. Ya, ada kotoran yang suci. Seperti misalkan kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya, itu kotoran suci. Nah, Nabi SAW berkata tentang kotoran yang suci, huwa alf dawabil jin. Nah, ini makanan binatang ternaknya jin. Ya, jadi kalau kotoran itu kotoran yang suci, ya, ya, kotoran binatang yang suci itu makanan ya binatangnya jin. Idza kana tahiran fa huwa alf dawabil jin kama fi haditsin da kama fi hadits da'il jin. Ya. Fal alf au ar-raus at-tahir huwa alf lidawabi al-jin. Jelas. Kemudian ada kotoran yang najis. Nah, kalau kotoran yang najis, ya ini ada larangan dari Nabi SAW. Ya, tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kotoran tidak najis, itu ilahnya adakah dia makanan siapa? Ya, makanan dari binatang ternaknya jin. Kemudian al-adm, tulang. Ini tulang juga enggak boleh. Nabi SAW mengatakan huwa tu'amu ikhwanikum minal jin. Tulang itu makanan saudara kalian sesama muslim dari kalangan jin. Ya. Wa yakunu aw farama yakunu lahman idza dzakaru ismallah azza wa jalla. Nah, kemudian tulang itu akan menjadi tulang yang banyak dagingnya apabila manusianya membaca nama Allah. Jadi ketika kita makan baca bismillah, ya, kemudian tulangnya ini jemaah, ini tulangnya ini akan menjadi makanan jin. Dan saat kita membaca bismillah itu dagingnya banyak. Ya, jadi sama jin, kalau kita misalkan mau makan jangan lupa baca bismillah. Gitu. Al-jan la yakulu al-idham walakinahu idza dzukira ismullahi alayka na awfara ma yakunu lahman fayakulu al-jan al-muslim min hadha lahm. Nah, jin ini dia tidak makan tulang. Ya, tapi kalau kok itu dibacakan bismillah, maka dagingnya itu akan lebih banyak. Masa jinnya makan tulang atasnya? Dia itu makannya memang itu tulang ini yang kita makan tulang, yang kita sisain tulang. Tapi itu jadi daging. Lah kalau kita baca bismillah dagingnya lebih banyak. Kita nak makan ayam aja piring gede dagingnya. Ya. Kemudian ada pun makanan. Ya. Kenapa tidak boleh atau haram berbersih dengan makanan? Misalkan mohon maaf ini, setelah kencing atau buang air besar, ceboknya pakai roti. Nah, ini kenapa diharamkan? Fa in kana al-muhafadhu ala tu'amil jin ma'murun biha. Wa yahrumu idza'u tu'amil jin. Wa yuhramu idza'u tu'amil jin. Fatu'amul adami min babi Allah. Ini faedah bagus ini Syekh. Kalau menjaga makanan jin saja diperintahkan. Tadi kan enggak boleh istinja pakai tulang ya kan? Menjaga makanan jin itu diperintahkan dan haram mengganggu makanan jin. Jadi kita kalau misalkan bersuci pakai tulang itu mengganggu jinnya. Oh, itu makanannya jin. Jadi kalau orang bilang makanannya jin itu kembang, itu jin dari mana? Ya, kalau hadis Nabi SAW, ya tulang. Ya, tulang. tulang ayam itu yang kita makan itu. Ya. Lebih-lebih lagi makanan anak Adam. Ya, lho makanane jin wae ora oleh digawe. Wong hajem oleh makanan Adam. Kemudian dzabitu tsani, dzabit yang kedua. Ma yukrahu arba'atun, yang dimakruhkan saat buang hajat ada empat. Yang dimakruhkan saat buang hajat ada empat. Yang pertama al-kalamu fi asna'i qadha'iha. Berbicara di tengah-tengah atau di saat buang hajat. Ya. Jadi makruh ya, makruh. Ya, dimakruhkan. Kemudian yang kedua al-baul fi mahabbirrih. Jadi di sini yang dimakruh saat dia buang hajat. Kalau cuman di kamar mandi tok misalkan lagi nyuci, ya itu enggak makruh, enggak masalah. Jadi yang makruh itu ketika di kamar, ketika buang hajat. Entah di kamar mandi atau tidak. Kemudian yang kedua, kencing di tempat apa itu namanya? Kencing di tempat bertiupnya angin. Kencing di tempat bertiupnya. Maksudnya begini, mohon maaf. Ketika misalkan angin itu mengarah ke timur. Ya, kemudian dia kencing menghadapnya ke barat. Atau lebih tepatnya gini ya, kencing berlawanan dengan arah angin. Jadi angin menghadap ke timur, bertiup ke timur. Dia kencing menghadap ke barat. Ah, ini makruh. Ya. Ini makruh. Nah, sebanyakan di sini. Syekh di sini pengen mengatakan ayyabula aqsat tijahirri. Dia kencing di arah yang berlawanan dengan angin. Fahadha mazinnatu ayyarudda alaihi radatul baul. Nah, ini adalah posisi yang disangka kuat. Ya. Cipratan-cipratan kencing itu akan mengenai diri dia, disangka kuat. Fa in tayaqqana ruju'u al-baul alaihi fahadha haram. Kalau dipastikan pasti akan terkena cipratan itu maka haram. Ya, li'anna isabatal insan nafs li'anna isabatal insani nafsu bin najasa haram. Karena orang sengaja ya melumuri tubuhnya dengan najis adalah haram. Ya, jadi ini faedah penting. Ketika kita sengaja melumuri tubuh kita, badan kita dengan najis, maka ini apa? Haram. Maka ketika kita kencing jelas, yakin ketika berlawanan dengan arah angin pasti akan terkena cipratan kencing, maka ini haram. Tapi kalau baru disangka, maka ini namanya apa? Hukumnya apa? Makruh. Yang ketiga, istishabu ma fi dzikrullah. Ya. Dia membawa sesuatu yang ada penyebutan Allah. Ya. Dia membawa sesuatu yang ada penyebutan Allah. Ini hukumnya makruh. Ya. Ya. Tapi di sini kalau dia yakin apa yang dia bawa itu ya, amma in tayaqqana annahu sayusibu hadha alladhi fi dzikrullah imtihanun dakhil al-hammam fa hadha haram. Kalau dia yakin sekali apa yang terdapat zikir Allah, penyebutan nama Allah itu pasti akan terhinakan, maka ini jadi haram. Ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini. Kalau misalkan ya dia bawa itu ke dalam dan pasti ini akan terhinakan ini. Benda ini akan terhinakan, maka jadi haram. Contohnya misalkan dia pakai cincin. Cincinnya itu dipakai sebelah kiri. Dibawa masuk ke kamar mandi. Dipastikan pasti akan menghinakan cincinnya, ada nama Allahnya. Gitu ya. Walakin ya ayaklib ala dhannihi annahu la yuhanu walakinahu yaqdiru ala tarki kharij al khalaq fa hadha aula wa hadha wal mustahab. Tapi kalau dia percaya atau dia punya sangkaan kuat, tidak akan terhinakan. Cuman dia bisa ditaruh di luar, maka lebih utama untuk ditaruh di luar. Ya, tapi kalau misalkan tidak dihinakan, pasti dia punya keyakinan kuat, maksud saya tidak akan terhinakan. Ya, maka ini apa hukumnya? Makruh. Cuman kalau enggak bisa ditinggal di luar, maka tidak apa-apa. Karena sesuatu yang makruh itu akan tazulu bil hajat. akan hilang dengan adanya kebutuhan. Jelas ya? Jelas insyaallah. Contohnya misalkan barangnya berharga ditinggal di luar, ya hilang. Ya sudah dibawa aja di dalam WC. Asalkan dia yakin betul atau dia punya sangkaan kuat tidak akan terhinakan benda yang ada penyebutan Allah itu. Kalau dia yakin akan terhinakan maka haram. Ya, dibawa. Maka para ulama memberikan solusi itu ditaruh di kantong misalkan yang tertutupi, tidak terbuka. Baik, selanjutnya al-istinja' bil yamin. Ya, bersuci dengan tangan kanan. Bersuci dengan tangan kanan. Baik, di sini dijelaskan oleh Syekh, istimalu al-yamin fil istijmar makruh. وهذا إذا كان بينك وبين موقع النجاسة حائل كأن يكون يستعمل الورق أما إن باشر النجاسة بيمينه فهذا محرم بالإجماع. Nah, jadi bersuci dengan tangan kanan itu hukumnya makruh. Ini dalam pembahasan istinja, istijmar, menggunakan batu. Ya, kalau tidak langsung terkena najis makruh jemaah. Tapi kalau langsung terkena najis ini haram dengan ijma. Ya. Makanya ketika seseorang misalkan dia bersuci istijmar itu pakai batu atau pakai tisu misalnya. Tapi ini jamaah ini enggak langsung kena najis. Dia pakainya tangan kanan ini makruh. Tapi kalau langsung kena najis maka ini hukumnya apa? Haram. Makanya pakai tangan kiri. Kalau pakai tangan kiri kena najis pun tidak haram, tidak makruh. Kemudian jamaah sekalian, dhabit yang ketiga yang terakhir dalam pembahasan kita di malam ini insyaallah, mayustahabbu salasatun. Yang disunnahkan saat buang hajat itu ada tiga. Yang pertama al-basmalah wal isti'adah qabla dukhul. Baca bismillah dan isti'adah, gimana bacaan isti'adah? Bismillah, gimana tuh? Malah lupa saya. A'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith ya Allah. Ya. Jadi kalau pas ngaji kayak ini nyebutkan itu ya kadang lupa, muter-muter sini soalnya. Ya. Jadi baca bismillah dulu. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh bismillah dulu. Boleh a'udzu billah dulu. Ya. Boleh bismillah dulu, boleh a'udzu billah dulu. Karena memang ini zikir yang berbeda dalilnya. Ada yang bismillah, ada yang... Nah, kalau untuk bismillah ini, salah satu keistimewaannya adalah menjadi penutup antara aurat kita dengan pandangan jin. Ya, nah itu. Jadi kalau misalkan kok, maka disunahkan ketika orang mau membuka auratnya untuk membaca bismillah, biar jin gak lihat. Jangan mengatakannya gak lihat, itu sudah di dalam rumah. Omong orang gak lihat, tetapi jinnya bisa lihat. Maka baca bismillah. Kemudian, yang kedua, taqdimu rijlil yusra fi dukhul wal yumna fil khuruj. Mendahulukan kaki kiri saat masuk dan mendahulukan kaki kanan saat keluar. Yang terakhir qawlu ghufranaka ba'dal khuruj, membaca ghufranaka setelah keluar. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang.